agar tak pernah lagi ku tulis suratku untukmu di sana. Habis percuma suratku satu pun tak pernah kau balas. Ya, ku bakar saja gambar kita yang ada di sini di dinding kamarku agar tak menangis mataku agar tak sakit hatiku melihatnya. Kau yang begitu aku dambakan pergi tak pernah ingat kembali. Tak pernah ingat kembali.